السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayuh ikhwah a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, diberikan kita hidayah di atas Islam dan Sunnah, diberikan hidayah, ditunjuki kita kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Nikmat ini lebih besar dari semua nikmat yang ada, dan kita wajib mempelajari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam mukaddimah ini, bahwa kita ini sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, mestinya kita bertanya kepada diri kita. Kita ngaji, kita belajar, kita nuntut ilmu untuk apa? Tujuannya kita belajar ini untuk apa? Ada yang bisa jawab? Kita ngaji ini buat apa kita ngaji? Jawab. Kita ngaji ini untuk ilmu untuk apa? Menghilangkan kebodohan. Terus? Apa lagi? Jawab. Kita nuntut ilmu, kita ngaji untuk apa? Kita belajar supaya kita paham apa tujuan kita sih belajar ini. Jawab. Tujuan kita belajar ya untuk menghilangkan kebodohan. Tujuan kita belajar agar kita mengetahui Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, mengetahui dalil. Kita belajar Quran dan Sunnah agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Kita belajar agar kita bisa mengamalkan Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kita belajar agar kita masuk ke dalam surga. Nabi bersabda SAW, وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا الْجَنَّةِ. Barang siapa yang belajar untuk menuntut ilmu, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Jadi harus kita tahu tujuan kita belajar. Sehingga banyak orang yang menuntut ilmu bertahun-tahun enggak ada faedah ilmunya. Bahkan yang lebih dari 10 tahun menuntut ilmu, belajar. Ada juga yang kuliah sampai gelar S1, S2, sampai dokter. Tujuannya apa dia belajar? Harus tahu. Sehingga kalau kita enggak tahu, kita anggap buat belajar ini untuk dunia. Lah apa bedanya antum dengan orang-orang yang menuntut ilmu umum itu, yang memang tujuannya untuk dunia? Kita belajar bukan untuk dunia, untuk akhirat kita belajar. Ini yang harus kita ingat nih. Kita belajar bahwa kita tujuannya untuk memahami Al-Quran wa Sunnah, untuk mengamalkan Quran dan Sunnah, agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, Aslul Ilmi Khasyatullah. Aslul Ilmi Khasyatullah, bahwa pokok ilmu itu takut kepada Allah. Jadi kita ngaji, kita belajar, kita nuntut ilmu, bagaimana kita takut kepada Allah Taala. Ini penting. Sehingga dengan kita takut kepada Allah, kita berhati-hati dalam hidup ini. Betul-betul kita berusaha untuk melaksanakan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Berusaha untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Untuk bagaimana kita taat kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Takut kepada Allah. Aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Bukan sekedar ngaji, bukan bawa buku banyak, kitab banyak, catatannya penuh. Bagaimana kita takut kepada Allah? Itu paling penting dalam kita menuntut ilmu. Maksudnya udah salah sekarang ngaji ini sebagai ya, pokoknya asal ngaji, rutinitas, kewajiban, dan yang lainnya lagi. Sudah. Bukan itu. Tapi bagaimana kita takut kepada Allah Taala? Antum perhatikan bahwa para anbiya wa rusul alaihimussalatu wassalam, ketika mereka mendakwakan kaumnya, mereka selalu ingatkan untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian mereka mengatakan, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab pada hari yang besar. Yang kita bahas sekarang ini tentang hari kiamat. Aku takut dengan azab yang besar nanti di hari kiamat. Artinya para anbiya wa rusul alaihimussalatu wassalam, ketika mendakwakan kaumnya, kaumnya dalam keadaan dia Islam atau kafir waktu itu, waktu mendakwakan kaumnya, nabi-nabi kafir, masih kafir mereka. Tapi apa? Mereka mengatakan, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab pada hari yang besar. Jadi sudah diingatkan kepada mereka agar mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik, jangan kufur. Kalau tidak, kalian akan mendapatkan azab yang pedih nanti hari kiamat. Jadi awal dakwah itu mengingatkan orang tentang tauhid. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-A'raf. Ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi an i'budullaha wattaqu inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Antum lihat di surah Al-A'raf. Ketika Allah, ini satu contoh dari sekian banyak contoh dakwanya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, di ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Di ayat 59. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya kaumku, wahai kaumku, u'budullah, beribadahkan kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan yang lain, melainkan hanya Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian adab yang besar. Yaitu adab nanti di hari kiamat. Jadi diingatkan kaumnya untuk takut kepada Allah. Bukan untuk berani. Takut kepada Allah sehingga mereka berhati-hati dalam hidup ini. Betul-betul mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Melaksanakan ketaatan, menjauhkan maksiat. Melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Jadi awal dakwah itu mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Dan awal dakwah itu mengajak orang bagaimana supaya mereka takut kepada Allah. Antum lihat lagi. di dalam surah An-Nazi'at, ketika Allah menyuruh Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi Firaun. Antum lihat di situ Nabi Musa alaihi salam mengajak Firaun untuk membersihkan diri. Ini orang kafir, ini taghut. Jadi Allah sudah mengingatkan, idhab ila Fir'auna innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi Allah menyeru kepada Nabi Musa alaihi wasallam, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Kamu pergi kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melewati batas. Arti taghut. Dalam surah An-Nazi'at dari mulai ayat 17 sampai ayat 19. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Hendaklah kamu mendatangi Fir'aun karena Fir'aun itu taghut, sudah melewati batas. Sudah menganggap dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Ini kufur paling kufur sudah. Taghut paling taghut sudah Fir'aun ini. Kemudian Nabi Musa alaihi wasallam disuruh oleh Allah Taala untuk mengatakan kepada Firaun, mendakwakan Firaun, faqul hal laka ila an tazakka. Maukah kamu agar kamu menjadi orang yang membersihkan diri, menghilangkan sifat-sifat keburukan yang ada dalam hati kita? Maka di antara dakwah kita tazkiyatun nufus, membersihkan hati dari kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, dan segala macam sudah, ketamakan kepada dunia, keinginan pada jabatan dan segala macam. Diajak untuk apa? Membersihkan diri. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku tunjuki engkau kepada Allah yang dengan itu engkau takut. Ke jalan Allah yang dengan itu engkau takut. Jadi dari awal dakwah ini sudah diajak orang untuk takut kepada Allah. Ini taghut yang paling taghut ini. Jadi diajak orang untuk takut kepada Allah. Kalau kepada orang kafir diajak untuk takut kepada Allah, apalagi kita sebagai talibul ilm, antum ngaji, mesti antum lebih betul-betul menjaga batas-batas Allah daripada orang lain. Begitu datang Al-Quran, datang sunnah, wahyu, sami'na wa ata'na. Begitu orang beriman. Kalau ini enggak, sekarang ini udah dibantah dalil. Dibawakan dalil, dibawakan keterangan, dalil dibantah. Subhanallah. Kok berani? Gitu. Berani. Ini udah, kalau dia fakir talibul ilm, enggak seperti itu mestinya. Akhlaknya enggak seperti itu. Adabnya enggak seperti itu. Dibawakan dalil dari Quran, dari sunnah Nabi yang sahih. Mestinya orang beriman, sami'na wa ata'na. Takut dia. Kalau dia melanggar sunnah Nabi, takut. Ini penting antum tumbuhkan ini yang seperti ini. Kalau sudah datang dalil, antum taat. Datang dalil, sami'na wa ata'na. Dan itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika ada perselisihan, bagaimana kita kembalikan kepada apa? Quran dan sunnah. Kalau Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum, apabila kamu berselisih tentang masalah agama, sesuatu yang kecil, farudduhu, kembalikan kepada Allah. Kembali kepada Al-Qur'an. Ila Allah war Rasul, kepada Rasul, yaitu kepada sunnah. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi ketika ada disampaikan dalil, ada perbedaan pendapat, bagaimana kita mengikuti dalil? Yang diikuti apa? Dalil. Itu perhatikan tuh. Kalau disebut dalil apa? Al-Qur'an dan sunnah, apa misalnya? Sami'na wa ta'na. Mesti seperti itu. Ada perselisihan, bagaimana hati kita tunduk kepada wahyu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka prosesikan dengan mereka. Kemudian mereka enggak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi kalau sudah ada keterangan dalil, kita ikuti dalil, bukan ikuti yang lain, bukan ikuti pendapat orang, pendapat ini enggak boleh. Dalil, kalau sudah jelas sunnah Nabi, ikuti sunnah Nabi, enggak boleh ikuti yang lain. Ini penting dalam kita beragama, karena enggak mulai ini bergeser nih pemahaman tentang agama ini. Supaya orang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah al-Fahmi Salaf, mulai ini bergeser sekarang ini. Karena ada perbedaan. Kalau sudah dalil, ikuti dalil. Sami'na wa ata'na. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kepada hati kita ini takut kepada Allah? Bukan menolak, bukan sombong. Ini sekarang udah banyak dalam menyampaikan sesuatu bohong, kemudian dibawakan dalil menolak. Ini orang yang pendusta dan sombong ini. Dan Islam enggak boleh seperti itu. Kan Allah sebutkan dalam surah An-Nur di ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya perkataan orang beriman itu kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na wa ulaika al-muflihun, mereka orang-orang yang berbahagia, mereka orang yang sukses. Seperti itu. Ini penting untuk diperhatikan oleh semua penuntut ilmu dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kita berpegang pada dalil, kita akan selamat. Kalau kita ikut Rasulullah, kita akan dapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah. Kalau engkau mentaati beliau Rasulullah SAW, tahtadu, kau dapat petunjuk. Kita ingin dapat petunjuk. Kita ingin berada dalam hidayah dan tetap dalam hidayah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Tetap di atas hidayah. Sebab orang ketika dia sudah menolak sunnah, meninggalkan sunnah, pasti sesat. Antum perhatikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya bawakan dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Beliau mengatakan, dan ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Libana. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi, fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Aku tidak meninggalkan sedikit pun amalan-amalan yang Rasulullah SAW lakukan kecuali aku pun mengerjakannya, karena aku khawatir apabila aku tinggalkan satu saja perintah beliau, maka aku akan sesat. Aku khawatir kalau aku meninggalkan satu saja perintah beliau, aku akan sesat." Ini riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Apa aja perintah Rasulullah yang Rasulullah perintahkan kita? Sami'na wa ata'na. Tentang wajibnya mentauhidkan Allah, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasul memerintahkan kita untuk melaksanakan sunnah. Rasul memerintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, untuk merapatkan saf dan yang lainnya. Taati perintah Rasulullah, jangan dilawan, jangan ditentang. Sami'na wa ata'na, perintah Rasulullah SAW, laksanakan. Kalau Abu Bakar aja takut kalau beliau meninggalkan sesuatu perintah Rasulullah, kata beliau, aku takut sesat. Takut sesat. Dikasih komentar oleh Imam Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Battah rahimahullah, yang wafat tahun 387 Hijriah. Dalam kitabnya Ibana, kata beliau begini, "Wahai saudara-saudaraku, Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Ia takut apabila kesesatan menimpa dirinya. Ingat, takut, takut. Apabila kesesatan menimpa dirinya jika ia menyalahi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana halnya akan ada di satu zaman nanti di mana orang-orang di zaman itu mereka justru memperolok-olok Nabi Muhammad SAW. Mereka memperolok-olok perintah-perintah Rasulullah SAW. Dan mereka berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Sungguh kita memohon kepada Allah perlindungan dari ketergelinciran. Dan kita mohon keselamatan dari amal yang jelek. Di dalam kitab Al-Ibana, di juz yang pertama. Dan perhatikan ini. Ini Ibnu Battah wafat tahun 387 Hijriah, abad keempat. Sekarang abad berapa ini? Abad 15. Ini sudah dikatakan, nanti engkau akan ada lihat orang-orang yang mereka melecehkan sunnah Nabi, memperolok-olok Nabi. Jadi kita jangan bahas soal Macron dulu tuh. Iya. Presiden Prancis, bahas tentang kita dulu ini. Kita ini sudah ngikuti sunnah Nabi belum? Kita melecehkan sunnah Nabi atau tidak? Bahwa ancaman yang berat dalam Islam. Ini untuk perhatikan Abu Bakar dia takut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, As-Siddiqul Akbar, yang pasti dijamin sorga sudah, tempatnya di sorga yang paling tinggi bersama Nabi SAW. Tapi beliau takut kalau meninggalkan sesuatu perintah Nabi akan sesat. Maka kemudian dikasih komentar oleh Imam Ibn Battah. Dan juga dengan dasar nas Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita beda perintah Nabi dengan perintah yang lainnya. Kalau perintah Nabi, hati-hati antum ketika melanggar. Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 63, Allah berfirman, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Terkena fitnah atau azab yang pedih. Makanya kita wajib hati-hati itu. Kalau sudah datang perintah Rasulullah, kita laksanakan. Tanpa memilah-milah. Kan kita sekarang ini sudah memilah-milah. Wajib atau sunnah. Maksudnya orang beriman, kalau datang perintah, laksanakan. Apakah itu wajib atau sunnah? Kita kan berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Apakah itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Sekarang dibilang, oh itu kan sunnah. Jadi kita gak perlu laksanakan. Seandainya itu sunnah, Nabi melaksanakan, sahabat laksanakan. Kita orang beriman bagaimana? Ya laksanakan. Keringin kita tetap dapat ganjaran, dapat pahala, tetap di atas hidayah. Dan juga yang paling penting lagi, menimbulkan rasa takut kita. Takutnya kita, kalau kita melanggar, kita akan terkena fitnah. Takutnya kita kalau kita melanggar, kita akan terkena azab yang pedih. Takutnya kita kalau kita melanggar, kita akan sesat. Begitu orang beriman, takut dia. Yang dimunculkan selalu dalam hidup ini, takut dia kepada Allah Taala. Bukan tambah berani, sekarang tambah berani kan. Untuk melawan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu nanti berat. Kalau sudah datang sunnah Nabi, hatta perkataan imam, diikut atau tidak perkataan imam? Kalau sudah datang sunnah Nabi, diikut gak perkataan imam? Gak boleh kita ikut. Imam yang besar. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka mengatakan kalau sudah datang sunnah Nabi, tinggalkan pendapatku. Sampai Imam Malik mengatakan, kulluna, Imam Ahlul Madinah, Imam Al-Madinah, Imam Darul Hijrah, kulluna radun wa mardudun illa sahib hadal qabr. Setiap kita ini bisa menolak dan bisa ditolak kecuali ini. Itu kuburan Nabi. Kecuali penghuni kubur. Penghuni kubur ini yaitu Rasulullah SAW. Gak boleh kita tolak. Sabda-sabdanya, sunnah-sunnahnya. Gak boleh kita tolak. Kalau pendapat manusia bisa kita tolak. Tapi kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Makanya gak boleh kita meninggalkan satu perkataan karena perkataan seseorang meninggalkan dalil. Gak boleh. Saya sudah bawakan ketika kita membahas, antum lihat lagi catatan antum, ketika kita membahas tentang ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah. Itu ada 12 poin. Dua kali pertemuan antum lihat, dalam dua kali mukaddimah saya sebutkan, antum lihat catatan antum. Ada di yang keempat. Yang keempat, Dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursala, yang kemudian disebutkan dalam kitabnya Al-Mukhtasar, Mukhtasar Sawa'iq yang keempat, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wa minha anna ahla sunnati idza sahhat lahumus sunnatu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yatawaqqafu 'anil amali biha wa i'tiqadi mujibiha ala ay yuwaffiqaha muwafiqun bal yubadiruna ila al-'amali biha min ghairi nadharin ila man waafaqaha aw khalafaha wa qad nassa asy-Syafi'i 'ala dhalika fi katsirin min kutubihi wa 'aba 'ala man yaqul la a'malu bil hadith hatta a'rifa man qala bihi dhahaba ilayhi بل الواجب على من بلغته السنة الصحيحة أن يقبلها وأن يعاملها بما كان يعاملها به الصحابة حين يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل نفسه منزلة من سمعها منه صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله وأجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد وهذا من أعظم علامات أهل السنة أنهم لم يتركونها إذا ثبتت عندهم لقول أحد من الناس كائنا من كان. Yang keempat, Imam Muqayyim dalam kitabnya Mukhtasar Sawa'iq Al-Mursala, Ahlu Sunnah apabila telah sahih satu sunnah dari Rasulullah SAW, maka mereka tidak lantas berdiam diri dari mengamalkannya. Artinya enggak diam diri, berusaha bagaimana mengamalkannya dan meyakininya. Dia tidak diam. Kadang ada orang yang sudah datang sunnah Nabi, dia diam dulu. Tunggu, ada enggak orang yang setuju dengan sunnah ini? Ini dalil, sahih dalilnya. Siapa sih? Ada ustaz, syekh, ulama, setuju enggak dengan dalil ini? Enggak begitu orang beriman. Jadi sunnah apabila telah sahih satu sunnah Rasulullah SAW, maka mereka tidak lantas berdiam diri dari mengamalkan dan meyakini sampai ada orang yang setuju dengan mereka. Akan tetapi mereka langsung bersegera mengamalkannya tanpa melihat kepada orang yang setuju dengannya atau tidak. Ini agama. Agama adalah wahyu. Pokoknya Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Bukan lihat orang banyak, bukan orang setuju atau tidak dengan dalil ini. Ketika tahu dalilnya sahih, kewajiban kita untuk mengamalkan sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Enggak tunggu orang lain setuju atau tidak dengan dalil ini. Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan hal demikian dalam banyak kitabnya. Beliau mencela orang yang mengatakan aku tidak akan mengamalkan hadis sampai aku mengetahui siapa yang mengambil hadis tersebut dan mengamalkannya. Kata beliau, wajib bagi orang yang sampai kepada satu sunnah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wajib bagi orang yang sampai kepada satu sunnah yang sahih untuk menerimanya dan memperlakukannya sebagaimana para sahabat memperlakukannya. Ketika mereka mendengar langsung dari Rasulullah SAW, ia harus memposisikan dirinya seperti orang yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa ajma'an nasu ala man istabanat lahu sunnah Rasulullah SAW lam yakun lahu ayada'aha liqawli ahadin. Manusia telah sepakat bahwasanya siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, manusia telah sepakat bahwa siapa yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, maka tidak boleh ia meninggalkannya karena perkataan siapapun juga. Kata Imam Nuqayyim rahimahullah, kata beliau, wa hadha min a'zami alamati ahli sunnati annahum la yatrukunaha idza thabatat indahum liqawli ahadin minan nasi kainan man kana. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini merupakan sebesar-besar ciri ahlu sunnah, mereka tidak akan meninggalkan sunnah Nabi SAW karena perkataan seorang manusia, siapapun dia orangnya. Apakah dia ustaz, apakah dia syekh, apakah dia ulama, apa dia imam, kalau sudah datang dalil, yang kita wajib ikut apa? Dalil. Untuk ingat seumur hidup itu. Ini penting. Karena mulai sekarang ada orang-orang yang udah datang sunnah, ya ada fatwa begini, ada kata syekh begini, ditinggalkan itu dalil. Ini mulai. Ini berbahaya. Kita bicara soal agama, wahyu. Ajarkan umat untuk berpegang pada wahyu. Kalau kita berpegang pada wahyu, kita akan berada di satu mustaqim. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. peganglah dengan apa yang diwahyukan kepada kamu, engkau berada di shiratal mustaqim, enggak akan sesat kita insyaallah bismillah. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin 33. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Ahlussunnah meyakini adanya hisab. Poin ke-33 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Halaman 317. Ahlussunnah meyakini adanya hisab. Adanya hisab adalah benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama. Hisab secara bahasa adalah perhitungan, sedangkan secara syar'i adalah Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal-amal mereka. Jadi hisab atau al-muhasabah itla'ul ibad ala a'malihim yawmal qiyamah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam syarah Lumatul I'tiqad dan juga dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Jadi hisab itu Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal-amal mereka, diperlihatkan. Ini hisab namanya. Sebagaimana Allah berfirman, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sungguh kepada kami mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Artinya semua yang dilakukan oleh manusia ini itu enggak ada yang hilang, semua tercatat. Dan semua akan ditunjukkan oleh Allah ketika hari kiamat. Ditampakkan, dipaparkan semuanya itu. Tentang perbuatan mereka yang baik maupun yang buruk akan dilihatkan oleh Allah. Apa yang kita lakukan itu semua enggak ada yang hilang, semua tercatat. Semua tercatat. Dan semua akan dibukakan. Makanya Nabi SAW dalam sholatnya sering berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Antum bisa baca dalam sujud, antum bisa baca juga ketika tasyahud akhir, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, maka ia akan binasa. Saya ulangi lagi. Ketika Nabi berdoa, Allah muhasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Beliau menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, maka ia akan binasa. Dan orang yang dipersulit hisabnya karena banyak dosanya, maka dia akan diazab. Man nuqisha al-hisaba udziba. Di dalam riwayat Bukhari yang diriwayatkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi bersabda sallam, man nuqisha al-hisaba udziba. Barang siapa yang diperiksa, dihitung dengan teliti dari perbuatan dosanya, udziba, dia pasti akan diazab. Sebab itu yang dikatakan nuqisha al-hisab dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-munaqasha al-istiqsa'u fil muhasabah wal mutalabatu bil jalili wal haqiri wa tarkil musamaha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-munaqasha al-istiqsa'u fil muhasabah, artinya dia dihitung dengan rinci, dengan detail dan rinci hitungan dosa-dosanya itu yang lakukan seumur hidupnya. Kemudian wal mutalabatu bil jalil wal haqir, kemudian dituntut semua dosanya yang besar maupun yang kecil. Wa tarkil musamaha, tidak ada dimaafkan lagi. Ini berarti kalau enggak dimaafkan. Coba nanti ada juga orang-orang dimaafkan oleh Allah, ada. Waktu dihisab ada yang dimaafkan. Makanya selanjutnya disebutkan sifat hisab bagi seorang mukmin, yaitu Allah mendekat dengan hamba-hambanya yang mukmin dan memperlihatkan dosa-dosa hambanya hingga ketika ia merasa bahwa ia akan binasa, Allah berkata kepadanya, aku tutup bagimu dosamu di dunia dan aku mengampunimu, mengampuni dosa-dosamu pada hari ini. Maka diberikan kepadanya kitab kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafik, mereka dipanggil di hadapan seluruh makhluk, mereka adalah orang-orang yang berdusta sama Allah. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 18, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan sesuatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Ini riwayat ini semuanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Makanya orang-orang beriman itu ketika dihisab disebutkan oleh Allah, seperti disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, innallaha yudnil mu'min fayada'u 'alayka nafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha 'alayka fid dunya wa anaghfiruha laka al-yawma fayu'ta kitab hasanatihi. Jadi sesungguhnya Allah mendekat kepada orang mukmin, ini lafaz hadisnya dari apa yang sudah terjemahkan di sini, Allah mendekat kepada orang mukmin atas Allah meletakkan penutup, Allah tutup, maka Allah kemudian mengatakan kepada orang mukmin ini, engkau tahu enggak engkau pernah berbuat dosa ini, engkau pernah ingat enggak engkau pernah berbuat dosa ini, terus diingatkan sama Allah. Ataribu dzanbakadza terus. Si hamba mukmin mengatakan, iya, aku pernah berbuat dosa itu. Ingat dia semua dosanya itu, diingatkan oleh Allah. Sehingga ketika dia sudah membenarkan semua dosa-dosa yang lakukan dan dia melihat dirinya pasti akan binasa, kemudian Allah yang Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang, Allah mengatakan, aku pernah tutup dosamu di dunia, sekarang aku ampunkan dosamu di akhirat ini. Maka kemudian diberikan kitab kebaikan yang dari sebelah kanan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghisab kepada seluruh amal manusia ini, semuanya. Jelas yang paling pertama akan dihisab berkaitan dengan tauhid. Kemudian yang pertama kali dihisab berkaitan dengan sholat. Kemudian juga yang dihisab pertama kali yang berkaitan dengan darah manusia. Awalu ma yuqdha bainan nasi fid dima, yang pertama kali akan diputuskan di hari kiamat itu tentang masalah darah. Itu orang membunuh orang dan yang lainnya. Ini riwayat Bukhari. Ini hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan antara manusia dengan Allah pertama kali sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Yang pertama dihisab dari kiamat salat. Kalau salatnya baik seluruh amalnya baik, kalau salatnya jelek seluruh amalnya jelek. Hisab tentang salat. Nanti tentang yang lain lagi dari amal-amal yang dilakukan dalam hidup ini, semua akan dihisab oleh Allah. Makanya kita wajib hati-hati. Semua dosa itu enggak ada yang terluput, dilihat oleh orang atau tidak dilihat, Allah Maha melihat. Ketika sendiri berjamaah atau di mana aja, ketika mukim atau safar, dilihat oleh orang tua atau tidak dilihat, tetap Allah Maha melihat. Semuanya itu akan dihisab. Makanya kita orang mukmin wajib hati-hati. Orang-orang kafir, mereka itu tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang yang dihitung kebaikan kejelekannya. Untuk melihat di sini, orang-orang kafir mereka tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang-orang yang dihitung kebaikan kejelekannya. Karena apa? Karena sungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, tidak ada kebaikannya. Akan tapi amal-amal mereka dihitung lalu dibiarkan begitu saja, dan mereka diazab dengan sebab amalannya itu. Ini dalam akidah wasatiyah. Pada hari kiamat seluruh amalan baik orang kafir akan dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan, atau seperti fata morgana dan tidak ada nilainya di sisi Allah Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan di ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapkan seluruh amal-amal mereka, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Artinya orang kafir enggak ada nilainya perbuatan baiknya. Di dunia dibalas. Orang kafir berbuat kebaikan, Allah ini Maha Adil. Orang kafir berbuat kebaikan, dia menolong fakir miskin, dia menolong orang susah. Ada juga orang kafir bangun madrasah, dia bikin panti asuhan, dia banyak dia tolong orang, dibalas di dunia. Jadi orang kafir, dia berbuat kejelekan, dia dibalas di dunia. Di akhirat, dia berbuat kebaikan, dibalas di dunia. Kalau dia berbuat kebaikan, apa aja? Kan banyak orang-orang kafir yang menolong orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang yang susah, bahkan membangun rumah-rumah mereka. Ini orang kafir, dibalas di dunia. Dikasih hartanya mereka yang berlebih. Tapi di akhirat tidak bisa. Dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Makanya orang kafir enggak dihisab. Karena apa? Karena enggak ada amal kebaikannya. Langsung mereka dimasukkan ke neraka, orang-orang kafir itu. Karena semua amalnya dijadikan Allah sebagai debu-debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Orang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir, tempatnya neraka. Itu nas Al-Quran menyebutkan demikian. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hisab ini dilakukan kepada seluruh manusia, dan diantara kaum mukminin yang masuk surga tanpa hisab. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul jannata 70,000 bighairi hisabin, wa humul ladzina yaqtaun wa la yasarqun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Akan masuk surga 70,000 orang tanpa hisab. Kalau tanpa hisab dalam riwayat yang lain disebutkan tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Mereka adalah orang-orang layak tawun, yang tidak berobat dengan kain. Wala yasarqun, dan mereka tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur. Tatayyur itu tidak menganggap sial dengan sesuatu. Tidak tatayyur, tidak menganggap sial dengan sesuatu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Rabb mereka. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi kalau dilihat di sini, orang mukmin itu di hari kiamat ada tiga macam. Ada yang pertama masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, orang mukmin yang masuk surga dengan dihisab lebih dahulu. Dihisab lebih dahulu, tapi dengan hisab yang mudah. Seperti Allah sebutkan dalam surah al-insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira, atau kembali kepada kaumnya dalam keadaan dia bergembira. Ini orang beriman. Kemudian yang ketiga, orang beriman, orang yang masuk surga setelah dihisab dengan munaqasyah. Artinya dia diperiksa dengan ketat, kemudian disiksa di neraka. Jadi orang mukmin yang dia dihisab dengan munaqasyah, artinya dengan teliti dosa-dosanya, dihitung semuanya, setelah itu dia disiksa di neraka, kemudian setelah itu dimasukkan ke surga. Karena orang yang beriman masih ada seberat darah iman dalam hatinya, tidak akan kekal dalam neraka. Atau bisa juga dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, yang dengan itu dia masuk surga. Sebab Nabi bersabda SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man nuqishal hisab 'udziba." Barang siapa yang dihitung dengan teliti hisabnya, maka dia akan diazab. Jadi ini tiga orang beriman ini. Yang pertama yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi menyebutkan dari umat Islam ini yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, 70 ribu orang. Dan ciri mereka, mereka tidak berobat dengan kai, mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak tatayur, tidak menganggap sial yang suatu, dan mereka tawakal. Ya, intinya tawakal mereka. Kuat tawakalnya dia. Tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau bicara soal tawakal, ya berbicara tentang masalah tauhid, masalah iman. Sebab syarat iman itu tawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang beriman. Tawakal. Pokoknya dia bagaimana menyerahkan hatinya itu hanya kepada Allah, bersandar hatinya dengan jujur kepada Allah dalam mengambil manfaat, menolak bahaya dengan menjalankan sebab yang sesuai dengan syariat. Ini berkaitan dengan hisab. Kemudian nanti pembahasan ya, selanjutnya terus dilanjutkan lagi. Yang berkaitan dengan mizan. Kalau sudah ada hisab, ada mizan. Ahlussunnah meyakini tentang adanya mizan. Poin ke-34. Ahlussunnah meyakini adanya mizan. Mizan itu timbangan. Ahlussunnah meyakini tentang ditegakkannya al-mizan, timbangan, dan dibukakannya catatan-catatan amal. Secara bahasa, arti mizan adalah sebuah alat neraca untuk mengukur sesuatu berkenan berat dan ringan. Itu secara bahasa. Secara istilah, mizan adalah satu yang Allah Ta'ala letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amal hambanya, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' Salaf. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 102-103, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Dibahas tentang mizan dalam kitab-kitab akidah, karena ada golongan yang sesat yang menolak tentang adanya mizan. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari tentang mizan dan mempunyai dua daun timbangan, diingkari oleh mereka. Al-Sunnah meyakini dengan dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih dan ijma' salafus salih. Allah berfirman, wa kullu insanin alzamna ta'irahu fi 'unuqi wa nukhrijuhu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma alayka hasiba. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Arti semua dibuka catatannya itu dari apa yang diamalkan, dia kan bisa menghitungnya. Di dalam surah Al-Isra ayat 13 ayat 14. Allah juga Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Diletakkan kitab catatan amal, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam dalamnya. Dan mereka berkata, celakalah kami. Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celakalah kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Semua perbuatan amal manusia tercatat, enggak ada yang satu pun terluput, tidak ada sama sekali. Dan mereka dapati semua apa yang mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun juga. Nanti bisa juga dilihat dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Insyiqaq, dalam surah Az-Zalzalah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda SAW, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani narahman subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatan al-lisan, yang ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, yang berat timbangannya, habibatani narahman, yang dicintai oleh Allah ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat timbangannya di hari kiamat, dan dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ini kita baca terus setiap pagi 100 kali subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Sore hari juga baca 100 kali subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ini dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat timbangannya dari kiamat. Kemudian mizan secara hakiki memiliki dua daun timbangan. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih, di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma tentang hadis bitaqah. Itu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia memahaminya, dia meyakininya, dia mengamalkannya. Di samping itu, dia pernah berbuat dosa banyak sekali dosanya, dan tercatat dosanya dia, satu catatan dosanya dia, satu lembaran catatan itu sejauh mata memandang, itu dosanya dia. Ini 99 ditimbang, mestinya dia binasa. Tapi karena dia mengucapkan kalimat tauhid, dia memahaminya, meyakini, mengamalkannya, dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan seorang juga, maka diampuni dosanya oleh Allah. Sehingga yang paling berat apa? Timbangan kalimat la ilaha illallah. Fatudau sijillat fi kifatin wal bitaqa fi kifatin fatashatil sijillatu wa thakulatil bitaqa fala yadhkulu ma'asmillahi syai'un. Artinya 99 dosanya itu di daun timbangan, kemudian Allah mengeluarkan catatan, yaitu dia pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilallah, dia pahami, dia amalkan, dan dia tidak berbuat syirik. Ditimbang, maka yang paling berat catatan amal itu diletakkan di salah satu sisi daun neraca, dan bitaqah di daun neraca yang lainnya. Maka catatan-catatan itu melayang, dan bitaqah yang lebih berat. Bitaqah itu tulisannya la ilallah. Maka tidak ada yang sesuatu yang berat timbang, yang lebih berat dibandingkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Jadi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, demikian kita simak dan ikuti pemaparan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz di pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa menghubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Baik, kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dengan siapa dari mana, Bapak? Dengan Abu Rasya dari Bekasi. Silakan pertanyaannya, Pak. Ya, ini pertanyaannya. Oh ya, pertanyaannya itu ini terkait yang 70 ribu orang yang di Padang Mahsyar yang memang nanti akan apa namanya dapat memasuki surga tanpa dihisab dan tanpa di ini ya di azab gitu ya. Yeah. Nah, itu apakah kita memang ada kemungkinan untuk menjadi 70 ribu orang tersebut? Karena memang kalau kita lihat kan kondisinya sahabat memang jumlahnya aja udah lebih dari 100 ribu gitu kan ya. Apakah memang kita ada kemungkinan menjadi 70 ribu orang itu? Iya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Iya, tentang berkaitan dengan pertanyaan ini. Nabi SAW sudah menyebutkan 70 ribu orang yang mereka dari umat Islam ini tidak diazab dan tidak dihisab, tidak dihisab dan tidak diazab, langsung masuk surga. Ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Baihaqi, tapi sanadnya ada rawi yang majhul sehingga dhaif hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang pertama, di awal-awal itu disebutkan, tapi di hadis itu disebutkan aku minta tambahan kepada Allah, kemudian dikasih tambahan setiap 70 ditambah dengan 1000 orang. Tapi ini riwayat yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam tahqiq musnad Imam Ahmad, dan juga didhaifkan oleh pentahqiq musnad Imam Ahmad ketika. Jadi ada dua, ada yang ditahkik oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, ada ditahkik oleh beberapa orang. Itu disebutkan juga dhaif karena ada rawi yang majhul. Berarti tetap 70, enggak ada tambahannya. 70 ribu orang. Pertanyaan tadi, apakah kita mungkin? Ya, kita hanya berdoa aja. Yang penting bagi kita bukan apakah kita masuk 70 ribu orang atau tidak. Karena kalau kita lihat dari para sahabat aja sudah lebih dari 100 ribu orang. Sahabat kan waktu Nabi Hajjatul Wada' itu lebih dari 100 ribu yang ikut haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh penjuru datang orang. Sekarang tentang kita bagaimana ya, kita berusaha untuk melakukan amal soleh, artinya kita perbaiki diri kita, kita terus memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga. Yang paling penting bagaimana kita berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke sorga. Itu yang Nabi sering berdoa. Pokoknya itu. Apakah melalui hisab atau tidak, bagaimana masuk sorga, dilindungi dari api neraka. Artinya, kita berusaha bagaimana kita masuk surga dan Allah melindungi kita dari api neraka. Itu yang Nabi SAW minta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Itu yang terus. Karena cita-cita yang paling tinggi seorang mukmin atau puncak cita-cita seorang mukmin dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Orang yang dikatakan sukses, yang berhasil, yaitu faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang sukses. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita ingin masuk surga, ya mestinya apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Berlomba-lomba dalam melakukan amal saleh. Fastabiqul khairat. Bukan santai. Bukan sibuk dengan dunia, bukan bermain-main. Berlomba-lomba gitu. Melakukan amal-amal saleh. Kita harus melakukan amal saleh. Bukan berarti kalau kita melakukan amal saleh kita enggak kerja, enggak dagang. Tetap kerja, tetap dagang, tetap usaha, tetap. Cuma enggak lalai. Tidak lalai dari mengingat Allah. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, antum lihat di dalam surah An-Nur, kita melakukan amal-amal soleh, apakah kita enggak usaha, enggak kerja, enggak dagang, ya tetap kerja, tetap dagang, cuma enggak lalai dari mengingat Allah. Antum lihat di surah An-Nur di ayat 36-37, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mereka meramaikan masjid Allah, yang mereka berzikir kepada Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asar. Itu rumah-rumah masjid, di masjid-masjid yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebut namanya Allah, bertasbih padanya di waktu pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahum Allah ahsana ma 'amilu wa yazidu min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu laki-laki, karena yang wajib salat berjamaah di masjid siapa? Laki-laki. Itu laki-laki yang mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan, berarti mereka tetap dagang, usaha, wala bay'un, dan juga jual beli, mereka enggak lalai dari perdagangan jual beli, dari mengingat Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Mereka takut kepada satu hari yang berbolak balik hati dan pandangan. Perhatikan mukadimah tadi saya bahas tentang apa? Takut. Penuntut ilmu harus takut kepada Allah. Takut dia masuk neraka, takut dia dengan azab Allah. Mereka takut satu hari yang berbolak-balik hati dan pandangan, agar Allah membalas mereka sebaik-baik apa yang mereka kerjakan, dan Allah menambahkan dari karunia-Nya, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki kepada hamba-Nya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Jadi Allah menyebutkan di sini bahwa orang enggak lalai dia dari mengingat Allah. Dia dagang, usaha, tapi enggak lalai mengingat Allah. Tetap mengerjakan amal-amal soleh. Tetap dia sholat, dia puasa, dia keluarkan zakat, dia berzikir, dia ngaji, dia baca Al-Quran, dia nuntut ilmu, menolong orang yang susah. Tetap jalan itu semuanya. Semuanya karena Allah, semuanya ikhlas karena Allah. Bukan mencari pujian manusia, bukan. Bahkan nanti ada. Ketika dihisap itu ada orang-orang, bahkan pertama kali nanti dihisap, pertama kali tiga orang yang dihisap. Antum ingat itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Pertama kali yang dihisap, pertama kali tiga orang yang semua amalnya soleh, tapi dia tidak ikhlas karena Allah. Yang pertama itu orang yang belajar, nuntut ilmu, baca Al-Quran, dihisap sama Allah. Kamu dulu belajar, nuntut ilmu, baca Quran untuk apa? Karena engkau ya Allah. Kata Allah, bohong kamu. Kamu belajar bukan karena aku. Kamu menuntut ilmu, kamu baca Al-Quran bukan karena Allah. Sudah ketahuan demikian, seperti itu diseret, dimasukkan neraka dia. Yang kedua, ini amal soleh. Menuntut ilmu amal soleh, baca Quran amal soleh. Yang kedua, yaitu orang yang bersedekah. Sedekah amal soleh. Ditanya, engkau berbuat apa, kamu melakukan amal soleh? Sedekah ya Allah. Semua tempat dilakukan sedekah. Kata Allah, engkau lakukan untuk apa? Karena engkau ya Allah, bohong. Karena Allah yang tahu hatinya. Engkau melakukan ini karena ingin dipuji oleh manusia. Dan Allah sudah katakan, dia gak bisa bantah, diseret, dimasukkan ke neraka. Yang ketiga, yaitu orang yang dia berjihad di jalan Allah. Allah tanya, engkau berjihad untuk apa? Karena engkau ya Allah. Enggak. Engkau berjihad supaya engkau dikatakan orang yang kuat, pahlawan, atau apa lagi. Bukan karena Allah. Atau mungkin karena ghanimah. Dimasukkan dia ke neraka dengan sebab itu. Ini hadis sahih dari Muslim. Jadi pertama kali itu dia hisab. Makanya hati-hati. Kita berusaha bagaimana kita melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Dengan ikhlas karena Allah dan ittiba. Ikhlas. Perhatikan itu, ikhlas. Semuanya harus ikhlas. Dan berlomba-lomba. Jadi jangan kita santai. Sekarang kita hidup ini untuk melakukan amal soleh. Makanya ketika ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad. Tapi ini perlu dicek lagi. Wahai Imam, kapan kita istirahat? Kata Imam Ahmad, kita istirahat nanti ketika kaki kita meletakkan pertama kali di sorga. Baru kita bisa istirahat. Kalau sekarang sibuk dengan amal soleh. Kita terus bagaimana berusaha, bagaimana melakukan amal soleh karena Allah. Saya sudah sempat saya bawakan ayat dalam surah Al-Anbiya di ayat 90. Ketika Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, Allah menyebutkan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu khashi'in. Mereka para nabi dan para rasul, mereka bersegera melakukan amal saleh dan berdoa kepada kami dengan takut dan harap, dan mereka khusyuk dalam salatnya, berlomba-lomba fastabiqul khairat, enggak santai, enggak malas. Jadi kita berusaha sekarang nih. Jangan merasa, oh saya udah ngaji, udah selesai. Cukup, enggak. Apa amal setelah kita ngaji ini, setelah kita menuntut ilmu, setelah baca, amal aja. Karena Allah menyebutkan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kamu sudah selesai, bangkit lagi, kerjakan lagi amal yang lain, yang soleh. Jangan diam. Kita kan merasa puas. Apalagi orang kalau sudah menunaikan ibadah haji. Sudah puas, sudah haji. Pakai titel haji. Sudah santai, enggak melakukan amal. Sudah dihapuskan semua dosa. Jadi enggak boleh. Mestinya terus. Dan Allah ketika menyebut tentang haji juga. Selesai haji, tetap berzikir kepada Allah. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَسِكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوَشَدَّ ذِكْرًا. Kalau kamu selesai menunaikan ibadah haji, berzikir kepada Allah. Artinya terus melakukan amal-amal soleh, berzikir kepada Allah. Menuntut ilmu, membaca, melakukan perbuatan yang baik, terus jalan, enggak boleh berhenti dan enggak boleh merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Dan tetap seorang mukmin hatinya mengharap bagaimana supaya Allah terima amal kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya itu saja, mungkin ada lagi yang mau tanya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Masih kami coba angkat dari penelpon di 0218236543, silakan. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Dengan Abu Alif di Babau. Silakan pertanyaannya Bapak. Begini Ustaz. Karena ada riwayat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada satu telaga nanti di akhirat nanti ada satu telaga yang sekali minum oleh umatnya, kita tidak akan merasa haus selama-lamanya. Tetapi ada umat-umat yang mau datang minum, yaitu dari kalangan umat Islam sendiri juga dia datang minum, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengusir dari orang-orang tersebut. Iya. Kemudian Allah mengatakan atau Nabi mengadu kepada Allah, mengapa diusir ya Allah? Kemudian Allah menjelaskan bahwa engkau tidak mengetahui apa amalan mereka sepeninggalmu. Yang ditanyakan amalan apa yang mereka lakukan sehingga Allah mengusir mereka daripada meminum air telaga Rasul tersebut. Iya. Demikian Ustaz. Baik, yang saya tanya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Ini Bapak yang tanya, bukunya punya enggak tuh? Ini pembahasannya untuk pekan depan insyaallah. Itu ada. Poin ke-35, Ahlussunnah mengimani tentang adanya haud. Bapak jangan buru-buru. Ini kita ngaji bertahap sedikit-sedikit. Insyaallah pekan depan bukunya harus punya sehingga tahu tuh. Ya, yang lain silakan yang bertanya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, Ustaz, diantara salah satu dari 70 ribu umat Islam yang akan masuk surga tanpa hisab, yakni mereka yang tidak meminta untuk diruqyah, Ustaz. Yang jadi pertanyaannya, mohon penjelasan, apakah seseorang yang pernah diruqyah oleh orang lain, maka dia tidak akan termasuk ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab? Dan terkait dengan ruqyah, bagaimanakah kedudukannya apabila kita merasakan ada rasa sakit namun juga terbatas di dalam meruqyah secara mandiri dan juga tidak ada yang bisa untuk. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimanakah dalam hal ruqyah ini Ustaz, apabila tidak bisa secara mandiri untuk melakukan ruqyah? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Iya. Tentang masalah minta di ruqyah, ruqyah pada hakikatnya dalam syariat dibolehkan. Artinya Nabi menyuruh kita dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Man istata'a ahadukum ayyan fa'ahu falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan. Ini berkaitan dengan ruqyah hadis ini. Nabi suruh untuk meruqyah yang memang orang itu diruqyah. Arti apakah dari sengatan binatang atau dia kemasukan jin, dia diganggu oleh setan, itu boleh dan ada syariatnya seperti itu. Sekarang kalau dia enggak bisa meruqyah sendiri, Nabi SAW meruqyah sendiri, sahabat juga meruqyah sendiri. Tapi kalau enggak bisa diruqyah, Nabi juga pernah diruqyah. Diruqyah oleh malaikat. Diruqyah enggak ada masalah, boleh secara hukum syari. Artinya sekarang dia punya kebutuhan, dia enggak bisa meruqyah sendiri, dia minta diruqyah. Secara hukum syari boleh atau tidak boleh? Boleh, minta diruqyah enggak ada masalah. Dan ini pernah ditanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas dalam fatwa Nur al-Darb, ketika ditanya bagaimana kalau orang yang dia enggak bisa dia meruqyah, dia minta diruqyah, apakah itu boleh atau tidak boleh? Apakah bisa kemungkinan dia masuk ke 70 ribu orang? Ya kalau dia beramal soleh insya Allah masuk. Tapi kan tadi sudah saya sebutkan, sahabat saja lebih dari 70 ribu orang. Yang penting bagi dia bagaimana berusaha untuk masuk sorga, itu yang paling penting sudah. Dijauhkan dari api neraka. Enggak usah disebutkan 70 ribu tanpa hisab, tanpa adab. Tapi yang penting bagi dia masuk sorga. Soal masalah tadi ruqyah ada. Nanti ada pembahasannya di buku ini ada. Di buku Syarah Akidah ini ada pembahasan tentang ruqyah. Jadi antum sabar, insya Allah nanti ada babnya. Kita akan bahas tentang ruqyah. Cuma yang paling penting bagaimana kita mengikuti ruqyah syariah. Karena kalau kita lihat sekarang ini ruqyah banyak yang tidak syar'i. Ruqyah. Ruqyah jama'i. Ruqyah apa aja sekarang. Motor di ruqyah, mobil di ruqyah. Ini jangan-jangan orangnya bukan waras ini, jadi orang gila. Atau siapa aja ngeruqyah juga gak benar. Orang baru bisa baca Quran udah ngeruqyah orang. Akhirnya lama-kelamaan kan timbul, oh ini sembuh. Timbul kebanggaan, timbul kesombongan, timbul keangkuhan. Dan terus seperti itu. Ngeruqyah itu sekali-kali aja kalau memang itu penting. Yang pokok bagi kita nuntut ilmu. Sekarang ada berapa orang yang suka ngeruqyah? Bukan satu orang, udah ratusan. Udah gak pernah ngaji lagi tuh. Udah jadi roki, gak ngaji lagi dia. Itu kan ruqyah. Dan sebagian yang dari tukang rukyah, ya ujung-ujungnya seperti yang saya sebutkan, sakit jiwa. Sakit jiwa. Ini mah fakta loh. Nyata, udah ada seperti itu. Sekarang justru kita bagaimana berusaha kita membaca Al-Qur'an untuk kita pahami, untuk kita amalkan, bukan rukyah. Rukyah boleh Al-Qur'an, tapi pokok Al-Qur'an Allah turunkan sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk Al-Qur'an ini sebagai rahmat agar kita berjalan di atas petunjuk ini Al-Qur'an sunnah paham salaf. Tujuannya itu Al-Qur'an. Bukan sekarang semuanya megang Qur'an untuk ngerukyah orang. Semua dirukyah, anak nakal dirukyah. La haula wala quwata illa billah. Anak nakal, ya lihat dong bapak sama ibunya gimana. Kan dididik dia, bukan kemudian dirukyah. Jadi sekarang ini mau ngambil yang gampang aja sudah. Semua rukyah, apa aja rukyah. Ini enggak benar. Semua harus belajar, mendidik, dan itu lama puluhan tahun supaya orang ini berjalan di atas siratul mustaqim. Ini mau ambil gampang rukyah. Tapi kita ikhwan fiddin, jazakumullah, membaca Al-Qur'an itu dapat ganjaran dan kita harus paham karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an seperti dibacakan oleh imam tadi dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak tadabburkan isi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Tujuan Al-Qur'an, Al-Qur'an agar orang memahami Al-Qur'an ini, memahaminya dan mengamalkannya. Dan itu yang disibukkan oleh para sahabat dengan amal. Kalau ada yang sakit perlu diruqyah, boleh. Tapi mereka enggak sibuk dengan ruqyah. Seperti sekarang kan enggak. Bahkan tempatnya lagi tempat ruqyah. Ya. BRC, Bekam Ruqyah Center. Oh, ini enggak benar dalam Islam. Ini udah orang yang seperti itu, udah enggak pernah ngaji lagi, enggak pernah nuntut ilmu lagi, enggak pernah baca lagi udah. Jauh udah. Dan itu bahaya buat dia, apalagi udah ada lagi yang sampai dialog dengan jin, dialog dengan jin, oh, bangga dengan dirinya. Benar apa enggak itu enggak tahu. Akhirnya gurur dia dengan dirinya, ujub dengan dirinya. Ya sesat nantinya. Rugi dia. Jadi ini tetap hati-hati. Mungkin satu lagi, Tawas. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustaz dalam keadaan senantiasa dijaga Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apakah benar bahwasannya sulitnya istiqomah bagi seorang muslim itu karena banyaknya dosa yang dikerjakan oleh orang tersebut? Lalu bagaimanakah cara terbaik di dalam muhasabah diri atau menilai diri sehingga bisa segera sadar kembali ke jalan yang benar dan tidak lagi melakukan dosa dan kesalahan? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Tidak melakukan dosa dan kesalahan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Pertanyaannya panjang tuh jawabannya. Yang ditanya tadi awalnya istiqomah, yang kedua muhasabah. Ini beda di sini nih. Jadi kita ingin istiqomah. Nabi sudah nasihati sahabat ketika sahabat bertanya, nasihati aku dengan satu perkataan yang aku enggak akan tanya lagi kepada orang lain. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah berat. Lagi di zaman sekarang fitnah luar biasa, berat istiqomah. Tapi yang harus antum perhatikan, kita wajib untuk istiqamah. Dan Allah sebutkan dalam surah Hud, fastaqim kama umirta. Dalam kamu istiqamah kepada sebagaimana yang Allah perintahkan kepada engkau. Istiqamah. Ketika bicara soal istiqamah, arti istiqamah di atas Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Istiqamah pertama kali, istiqamah di atas tauhid. Tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Makanya para mufassirin ketika menafsirkan ayat dalam surah Fusilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sampai akhir ayat orang yang berkata bahwa Rabb kami Allah kemudian istiqamah, mereka katakan lah orang-orang yang mengakui Allah sebagai Rabbnya dan beribadah kepada Allah dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, tetap dalam tauhid, baru nanti fadilannya banyak. Tanazzalul malaikatu alla taqafu la tahzanu dan seterusnya ayatnya itu antum bisa baca. Jadi istiqomah yang pertama kali yaitu di atas tauhid, menjauhkan syirik. Kemudian istiqomah di atas sunnah, menjauhkan bid'ah. Penting ini, istiqomah di atas sunnah, menjauhkan perbuatan bid'ah, karena banyaknya perbuatan bid'ah. Karena sudah banyaknya, kadang-kadang orang membenarkan perbuatan itu, padahal itu jelas salah. Tapi karena banyaknya orang, ya, dia ikut seperti itu. Kemudian istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kita wajib untuk menjauhkan perbuatan dosa maksiat, karena perbuatan dosa maksiat berpengaruh kepada istiqomah. Ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, itu menghalangi dia untuk istiqomah di atas jalan yang lurus. Makanya dia berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, dan terus dia mengamalkan amal-amal soleh. Karena untuk istiqomah, amal soleh lakukan terus, tetap amal soleh. Dan meskipun sedikit amal soleh itu, terus jalankan. Kemudian yang paling penting lagi, terakhir doa kepada Allah. Doa, membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kuat agamamu. Terus doa itu. Bab itu yang paling banyak Nabi berdoa. Nabi paling banyak berdoa, ya muqallibal qulub. Antum baca dalam sujud, setiap sujud baca itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kuat agamamu. Terus doa harus diiringi dengan amal. Jangan cuma doa aja. Amal kita bagaimana? Kita minta istiqomah. Betul-betul kita berpegang teguh pada konsonan paham salaf. Pelajari, pahami, yakini, amalkan. Itu berjuang. Karena enggak bisa dengan santai. Karena apa? Banyaknya dosa, banyaknya maksiat. Kemudian juga dorongan hawa nafsu. Belum lagi godaan setan, godaan teman yang jelek. Dan yang lainnya dunia ini. Bisa melalaikan orang dari istiqomah. Maka hati-hati. Kita harus tetap sabar sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.